Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yataqaddama al-musalli alaihi ayil mayyit in kana hadiran. Ini adalah syarat yang kedua ya, syarat yang kedua untuk sholat jenazah. Syarat yang pertama, jenazahnya harus suci. Kemudian syarat yang kedua, musalli tidak boleh berada di depan mayit. Orang yang mensolati mayit tidak boleh berada di depan mayit. Jadi kata wa ala ya taqaddama itu atofnya ke taqaddumi tuhrihi ya. Maksudnya seperti tadi bahwa disyaratkan orang yang sholat tidak boleh berada di depan mayit. Sebab ini mengikuti oleh para ulama-ulama terdahulu. Para ulama terdahulu di saat mereka mensolati mayit tidak pernah berada di depan mayit. Dan alasan yang lain adalah hukum mayit ini sama seperti imam ya. Hukum mayit itu sama seperti imam, sehingga tidak boleh berada di depannya. Dan penjelasan ini adalah merupakan madhab Imam Syafi'i. Walaupun ada juga pendapat yang berbeda, nah ya, ada pendapat yang berbeda dari pendapat ini yang mengatakan bahwa musolli, orang yang sholat, boleh berada di depan mayit ya. Ada pendapat yang berlawanan, yaitu musolli, orang yang sholat, boleh berada di depan mayit. Alasannya karena mayit itu bukan imam yang diikuti. Memang benar mayit itu seperti imam, tetapi mayit itu bukan imam yang diikuti. Jadi kita harus berada di belakang imam, itu kan karena sholat kita mengikuti imam. Sedangkan dalam sholat mayit, apakah sholat kita mengikuti mayit? Kan tidak ya. Jadi dikarenakan kita sholatnya tidak mengikuti mayit, maka mayit itu boleh berada di belakang kita. Ini menurut pendapat yang kedua. Jadi mayit bukan imam yang diikuti, sehingga harus meletakkannya di depan ya. Jadi mayit itu menurut pendapat yang kedua ini, mayit itu sama seperti seorang hamba yang datang ya, seorang hamba yang datang kepada sekelompok orang, dan sekelompok orang itu meminta ampunan untuknya kepada Allah ya. Ada satu hamba yang datang mendatangi sekelompok orang. Tujuan hamba datang itu supaya sekelompok orang itu mendoakannya agar mendapatkan ampunan dari Allah. Dan itu tentunya kan tidak harus di depan ya. Tidak harus di depan. Seorang yang meminta tolong kepada sekelompok orang supaya mereka mendoakan, itu kan tidak harus berada di depan. Dan syarat ini, syarat tidak boleh berada di depan mayit itu terkhusus in kana hadiron, kalau mayitnya hadir, kalau mayitnya ada di hadapan kita ya, ada di samping musalli. Tidak mayit yang berada di satu daerah. Ini nanti akan dijelaskan tentang sholat kepada mayit yang goib ya. Itu lawan goib adalah hadir. Kalau hadir berarti jenazahnya ada di samping kita, kalau goib berarti tidak ada di samping kita. Jadi aturan musolli tidak boleh di depan mayit itu kalau memang mayitnya ada di samping kita, ada di samping kita. Karena nanti akan ada penjelasan bahwa sholat jenazah tidak sah bila mayitnya masih berada di satu daerah yang tidak ada di samping kita ya. Itu nanti tentang klasifikasi apakah mayit itu tergolong goib atau tidak, itu penjelasannya nanti ya, penjelasannya nanti. Walau fi kobrin, walaupun mayatnya sudah berada di dalam pemakaman. Jadi mensolati mayit yang sudah dikubur, yang sudah dimakamkan, itu aturannya sama seperti mensolati mayit yang belum dimakamkan. Sama dalam hal tidak boleh berada di depannya ya. Tidak boleh berada di depannya. Berarti musholli itu harus berada di timur mayit ya. Karena sholat mayit itu menghadap ke kiblat. Berarti tidak boleh posisi orang yang sholat berada di barat mayit, itu tidak boleh. Jadi disyaratkan tidak mendahului mayit, tidak mendahului dalam arti tidak berada di depannya. Di dalam keterangan Khatib Syirbini dalam kitab Mughni, beliau mengatakan bahwa disyaratkan untuk tidak berada di depan jenazah yang ada di samping kita, kalau memang jika kita mensolatinya, dan juga kita tidak diperbolehkan untuk berada di depan jenazah yang sudah dimakamkan kalau kita mensolatinya, menurut madhab, artinya dalam keterangan Khatib Syirbini di Mughnil Muhtaj itu secara nyata beliau memberikan catatan alal madhab, karena alal madhab berarti masih ada ulama lain yang berbeda pendapatnya, karena tadi seperti yang saya jelaskan bahwa memang ada yang berpendapat bahwa mayit itu boleh berada di belakang musholli. Amal mayitul ghaib, wallahu a'lamu bis-shawabi.